الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah kembali memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak, di antaranya bisa bersimpuh di rumah Allah untuk berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah azza wa jalla. Semoga nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita sampai berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada surat Al-Kautsar. Kita belajar membaca surat Al-Kautsar, memahami maknanya dan juga tafsirnya. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah taala. Kita baca. Anda baca terlebih dahulu, kemudian yang lainnya untuk mengikuti dan memperhatikan huruf-hurufnya dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. نعم. إنا أعطيناك الكوثر. Tab di sini ada huruf nun bertasdid, nam, maka tidak terlalu ditekan. Nun bertasdid dan mim bertasdid tidak bertekan, tetapi mengalir begitu saja. Inna bukan ditekan, inna tidak, sebagaimana huruf-huruf yang lainnya, tapi biasa saja. Inna dan berdengung dua harokat. Kemudian di sini ada mad jaiz, dibaca lima harokat. Huruf hamzah ketemu dengan huruf mad, ketemu dengan huruf alif atau dengan huruf hamzah, maka dibaca lima harokat. Inna a, kemudian pakai huruf a, kemudian ain setelahnya a. Nah. Inna toy pakai to, ya, tebal ya. A toyna, na juga panjang dua harokat. Kal kausar. Nam ada huruf ro yang tidak boleh bergetar lebih dari satu getaran, sehingga setelah terucap huruf ro ditarik lidahnya ke dalam. Sal sal. Nam kausar, supaya tidak bergetar banyak. Kausar, terlalu banyak, tapi ditarik kausar. Baik. Dibaca tebal. Inna a'tainakal kausar. Naam. Inna a'tainakal kausar. Baik. Silakan Datuk Rustam untuk membacanya. Inna, tidak terlalu ditekan. Inna, taip. Jangan o, a dengan senyum, a, bukan o tapi a. Taip, ahsanta. Berikutnya Datuk Busron. Nanya kurang panjang tuh. Inna, taip. Taip, pakai to bukan ta. Toi, a toi. Nah, ulangi sekali lagi tuh. Masya Allah, kayak Imam Masjidil Haram tuh suaranya tuh. Silakan Pak Parman untuk baca ya. Nah, barakallahu fikum. Fasholli li rabbika wanhar. Baik. Fasholli li rabbika bikawan hau. Tep. Di sini juga fasolli ditasdid dengan ditekan. Fasolli berbeda dengan inna tadi. Tidak ditekan. Di sini tekan. Fasolli li rabbika. Li rabbika wan har. Nun mati ketemu ha, maka dibaca izhar dengan jelas. Wan hau. Kemudian ro juga dibaca tebal, karena sebelumnya berharokat fathah, maka nam dibaca tebal. Wan hau, ditarik lidah ke dalam. Fasolli li rabbika wan hau. Nam. Fasolli li rabbika wan hau. Taib. Ahmad ya, silakan. Har wan har. Baik. Pak Wawan, Pak Isa, silakan. Linya pendek. Fasolli di sini pendek. Fasolli li rob. Bukan, linya jangan terlalu panjang. Ahsantum. Alhamdulillah. Berikutnya. Taib. Tolha. Berikutnya. Ahsantum. Yang berikutnya. Inna shani'aka huwal abtar. Taib. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Sama juga nun bertasdid di sini tidak ditekan. Nah, kemudian huruf sya, dia bukan huruf sa, tapi huruf sya tanpa dimonyongkan. Nah, kemudian udara itu mengumpul kemudian dikeluarkan. Inna sha sha sha, ya, pakai huruf sha. Shani aka huwal huwal. pakai alif lam. Huwal abtau. Baik, berikutnya. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Wahid, isnani, salasa. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, Nur Khalis, silakan. Ab, ya, tip ab ab, jangan terlalu tebal, ab ab, tipis saja. Tip, khair, ahsantum. Sofyan untuk mencobanya, silakan. Tip, ahsantum. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memulai pagi hari kita dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Kautsar. Sekarang kita berupaya untuk mentadaburinya, memahami isi kandungan dari surat Al-Kautsar agar dapat kita yakini apa yang harus kita yakini, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tafsir surat Al-Kautsar wa hiya makkiyah, dan surat ini adalah surat makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Ada juga yang menyatakan setelah hijrah. Jadi yang namanya makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Walaupun turunnya di Madinah. Sebaliknya, surat Madaniyah adalah surat yang turun, atau ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Juga faedahnya atau ditafsirkan Al-Kautsar, yaitu sungai yang berada di dalam jannah, di dalam surga. Sungai Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban dengan nahar. Ini bagi unta. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu Allah ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muntinan alaih. Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am, mengkhabarkan bahwa Allah menganugerahkan kepadanya nikmat yang banyak. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Yaitu maksudnya apa? Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Wal fadlul azir, ghazir, wal fadlul ghazir, dan juga keutamaan yang melimpah. Keutamaan yang banyak dan melimpah. Alladzi min jumlatihi, di antara nikmat yang banyak tersebut, di antara jumlah tersebut adalah ma yu'tihillah li nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, apa yang Allah beri kepada nabinya pada hari kiamat. Apa itu? Minan nahr, berupa sungai. Naam, alladzi yuqalu lahu, yang disebut dengan al-Kautsar. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sungai Al-Kautsar inilah mengalir dua anak sungai ke telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuluhu syahr, panjang telaga tersebut kalau dilewati selama satu bulan perjalanan, itu panjangnya. Wa arduhu syahr, demikian juga luasnya, lebarnya satu bulan juga. Bisa dibayangkan luas dan panjangnya telaga haud Rasulullah. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Pernah lihat susu? Air susu? Putih kan? Air telaganya Rasulullah itu, air hautnya Rasulullah, telaga haut Rasulullah itu lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-asal, dan lebih manis daripada madu. Madu kan manis. Ternyata telaga, air telaga haut Rasulullah lebih manis lagi. Lebih manis daripada madu. Aniyatuhu kanujum. Gelas-gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit. Kanujumis sama seperti bintang-bintang di langit. Apanya? Fi kasratiha, dalam masalah banyaknya. Gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya, banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Dan juga wa istinaratiha, dan juga bergemerlapnya. Cangkirnya itu bergemerlapan, indahnya, bagusnya juga seperti bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yazma ba'daha abadan, maka barang siapa yang minum seteguk saja dari air telaga haut Rasulullah, maka tidak pernah haus selama-lamanya. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, wanginya lebih wangi daripada misik, cangkirnya sebanyak bintang di langit, gemerlapannya juga seperti bintang. Barang siapa yang minum satu teguk saja, maka dia tidak pernah haus selama-lamanya. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu sungai di surga, di jannah, yang disebut dengan Al-Kautsar, yang aliran sungai tersebut sampai di tanah lapang, di tanah lapang yang luas, yang jika ditempuh panjangnya 1 bulan, lebarnya 1 bulan. Nah, kemudian disitulah umatnya Nabi Muhammad SAW akan minum. Bagi orang-orang yang melaksanakan syarat Rasulullah, yang beribadah ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul, maka akan minum air tersebut. Adapun orang-orang yang dia melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Allah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, melakukan perkara-perkara kebid'ahan, maka diusir dari telaga haut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perjalanan sangat panjang dan jauh. Di mana manusia pada hari kiamat nanti akan merasakan kesusahan dan musibah yang besar. Maka ikhwat fillah, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah ada 5. Sebenarnya banyak, di antaranya ada 5 yang besar. Nah, di antaranya ya, nah, dijadikan di antaranya ini, yaitu dikasih telaga Al-Kautsar. Di antaranya juga Rasulullah dijadikan bumi ini yaitu masjid, dan bumi ini bisa digunakan untuk bersuci. Maka siapapun di antara kalian, di antara umat Nabi Muhammad, bertemu dengan waktu sholat, maka ada dia sholat dimanapun dia berada. Karena bumi ini sebagai masjid. Kalau enggak ada air, bisa bertayamum dengan tanah, dengan debu yang suci. Di antara nikmat yang banyak juga yang Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu di antaranya ya, yaitu memiliki syafaat, syafaatul uzma. Syafaat yang besar. Ketika manusia ditimpa kesusahan dan musibah yang besar, mereka berlari menuju Nabi Adam alaihissalam, agar Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah agar hisab segera dilaksanakan. Manusia dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, matahari didekatkan 1 mil. Mereka berkeringat, ada yang sampai tumitnya, lututnya, pusarnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Susah luar biasa. Dan manusia tidak sanggup mengalami yang demikian ini. Mereka berlari kepada Nabi Adam. Nabi Adam minta uzur, datanglah kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama yang Allah utus. Mereka lari datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh minta uzur, datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta uzur, datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta uzur, datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa menyatakan, datang, ada yang lebih berhak yaitu Nabi Muhammad. Maka Rasulullah pun bangkit, sujud di hadapan Allah Subhanahu, di bawah arsy Allah, di hadapan Allah, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bangkit-bangkit sampai Allah menyatakan irfa ra'sak, angkat kepalamu. Minta, niscaya kamu akan dikasih. Bila syafaat, maka niscaya akan diberi syafaat. Maka Allah nah, maka dimulailah hari penghisapan. Maka Rasulullah dipuji oleh makhluk-makhluk yang terdahulu maupun yang kemudian. Makanya itulah yang disebut dengan maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda adalah kedudukan yang terpuji, kena dipuji oleh seluruh makhluk. Dengan syafaat Rasulullah, maka hisab pun segera dimulai. Maka khairullah, di antara kenikmatan yang Allah berikan juga kepada Rasulullah, dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang bagi Rasulullah dan juga umatnya, yang tidak pernah dihalalkan harta rampasan perang atau ghanimah tersebut pada umat-umat sebelumnya. Nah, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Walamma dzakara, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naam natwa alaih, kenikmatan yang dia berikan kepada Rasulullah SAW, amarahu bisyukriha, Allah perintahkan beliau untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau itu sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Di antara bentuk syukur tersebut yaitu fasalli, maka salatlah li rabbika, karena Rabbmu. Salat di sini umum, salat apa saja, baik itu salat fardu, salat wajib lima waktu, maupun salat sunnah, salat tahajud, salat duha, maupun salat yang lainnya. Termasuk juga salat Jumat, termasuk juga salat idain, salat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Maka salatlah karena Rabbmu, salat dengan salat Idul Fitri, Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Maka Rasulullah pun berkurban. Bahkan pada Haji Wada, Rasulullah memberikan hadiah 100 unta. Wanhar, wanhar itu artinya menahar. Kalau kambing, sapi namanya zabah, disembelih. Kalau unta, nahar. Rasulullah menyembelih atau menahar 100 unta. Diberikan, dihadiahkan 100 unta. Kemudian setelah itu Rasulullah nahar 63 ekor sendirian. Kita satu ekor saja rame-rame, ributnya minta ampun, tarik kakinya, dorong selama macam. Itu sapi, apalagi unta yang kuat, lebih besar, lebih kuat. Namun Rasulullah sendiri. Unta itu semuanya duduk, dinahar oleh Rasulullah, ditusuk, nah, sampai 63 ekor. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya untuk menaharnya. Dan semuanya dihadiahkan, disedekahkan. Rasulullah hanya mengambil setiap ekor sebagai sepotong-sepotong daging. Satu ekor diambil sedikit, satu ekor diambil sedikit. Kemudian dimasukkan ke dandang, dimasak. Kemudian Rasulullah memakan dagingnya dan minum airnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu, wanhar dan berkorbanlah juga karena Rabbmu. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Khassahataini al-ibadataini bizikr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini cuma khusus dua ibadah ini saja. Tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa itu? Salat dan berkurban atau menyembelih nam atau menahar unta. Berkurban, berkurban dan salat dan berkurban. Hanya disebutkan dua. Kenapa? Li'annahuma min afdhali ibadat wa ajal qurbat. Karena keduanya termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling afdol dan ibahnam, bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan banyak ibadah-ibadah, namun yang paling ajal, yang paling mulia adalah sholat dan berkurban. Inilah ibadah paling afdol. Walianna sholata tadammanu khudu' fil qalbi wal jawarih lillah, Karena sesungguhnya salat itu mengandung ketunduan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan juga ketunduan kepada Allah dalam anggota badan. Hati kita tunduk, patuh dengan sujud, ruku kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga anggota tubuh kita yang lainnya. Kepala kita yang mulia kita letakkan ke tanah karena tunduk pada Allah. Anggota sujud kita, kedua tangan kita, kedua lutut kita, kedua kaki kita, semuanya tunduk sujud kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Hati kita juga demikian, tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah. Watanqiluha fi anwa'il ubudiyah. Dan solat itu, nah, untuk memalingkan, memindahkan kepada macam-macam ibadah yang lainnya. Kita bersedekah, setelah sedekah terpisah ketika kita sholat. Sholat selesai, kita zikir. Sholat, berzikir lagi. Setelah zikir, kita baca Al-Quran. Terpisah dengan sholat. Maka memisahkan antara ibadah satu dan yang lainnya. Wa fin nahri taqarrub ila Allah bi afdali ma 'indal 'abdi minan nahair. Dan pada menahar atau menyembelih hewan kurban merupakan taqarrub ila Allah, amalan-amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla bi afdal ma 'indal 'abdi, di mana seorang hamba mengeluarkan apa yang paling afdal yang ada pada dirinya, sehingga dia keluarkan hewan kurban yang paling mahal, paling besar, paling gemuk, paling bagus. Ini yang afdolnya. Kalau berkurban tuh gak usah yang tanggung-tanggung. Masalah harga gak usah dah pikirkan. Cari yang paling besar, paling gemuk, paling bagus. Allah menyebutkan nahar di sini kenapa? Kok gak zabah? Karena nahar unta itu paling banyak manfaatnya bagi orang-orang miskin. Karena besar, dagingnya banyak. Ditambah lagi, hatinya bisa untuk obat paru-paru, obat batu. Belum lagi kencingnya bisa untuk obat. Dagingnya, Masya Allah, banyak manfaatnya. Maka di sini tidak disebutkan zabah, tapi nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar. Ya. Nah, wanhar. Maka sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Yang besar. Tentunya yang paling besar dari hewan kurban adalah unta. Karena manfaatnya yang lebih besar, maka disebutkan wanhar saja. Setelah itu baru yang paling besar manfaatnya, ya diantaranya adalah sapi, karena lebih banyak dagingnya dibandingkan kambing. Namun kambing lebih utama karena fadilahnya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa ikhraju lil mal allati jabrat an-nufus ala mahabbatihi wa syuhhi bih. Yang namanya berkurban, di mana seorang hamba mengeluarkan hartanya, yang biasanya hati jiwa manusia ini punya kecenderungan, punya tabiat cinta dan harta. Rata-rata manusia itu cinta dan hartanya. Wa syuh, dan juga pelit biasanya untuk mengeluarkannya. Nah, tetapi ketika dia ingat bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak, dia akan keluarkan yang terbaik dari harta yang dia miliki, berkurban karena Allah Azza wa Jalla semata. Kurban bukan karena yang lainnya, bukan untuk dipuji, disanjung, bukan pula perkara yang lainnya, tetapi karena Allah. Dia kalahkan dirinya, rasa kikirnya, rasa pelitnya dikalahkan. Dia kurban yang terbesar, yang terbaik karena Allah Azza wa Jalla. Yaqulatillahi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan inna syani'aka. Kemudian beliau menyatakan, membacakan firman Allah, inna syani'aka, di mana Allah berfirman, sesungguhnya syani'aka, yaitu orang yang membencimu, yang memusuhimu, yang menghalang-halangimu dari ke Masjidil Haram. Ai, yaitu orang-orang yang benci padamu, marah kepadamu, mencelamu, yang meremehkanmu. Wal abtar, dialah orang yang terputus. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar berita dan melihat bahwasanya anaknya Nabi Muhammad yang bernama Qasim meninggal dunia. Awal abtar itu Muhammad orang yang terputus. Kenapa? Dia enggak punya anak laki-laki lagi. Nah, berarti enggak punya anak laki-laki, maka enggak akan ada lagi keturunannya. Nah, orang terputus. Terputus dari kebaikan dan yang lainnya. Maka kata Allah, justru bukan Nabi Muhammad yang terputus, merekalah yang terputus, terputus dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Terputus dari rahmat Allah dan yang lainnya. Ay al-maktu' min kulli khair. Abtar artinya terputus dari seluruh kebaikan. Maktu' al-amal, maktu' al-zikr. Terputus amalannya dan juga terputus sebutannya. Karena orang-orang yang mencela Nabi, menghina syariat Nabi, menghina ajaran Nabi, sunnah Nabi, maka amalannya gugur, terputus. Sia-sia, kena kufur. Kena berani mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermain-main saja mengejek Nabi bisa kufur. Nah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya kalian mengolok-ngolok? Tidak usah minta uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka jangan main-main, jangan coba-coba menghina syariat Nabi, mencela jenggot atau sunnah-sunnah Rasul yang lainnya, mencela sholat. Apa itu sholat? Nunggat nunggit buntut ke langit, cium tanah. Hati-hati, ucapan kamu ini bisa menyebabkan kamu kufur dan keluar dari Islam. Akan terputus amalanmu, sia-sia ibadahmu. Berani mencela syariat Allah SWT. Jangan mencela sunnah. Jangan mencela syariat Islam. Jangan mencela Allah. Jangan mencela Rasulnya. Jangan mencela ad-din Islam. Nah, merekalah orang-orang kafir itulah yang terputus. Bukan Rasulullah yang terputus. Rasulullah Allah takdirkan anak meninggal dunia karena memang dia Rasul terakhir, Nabi terakhir. Kalau tidak meninggal nanti ada Nabi lagi setelah beliau, maka terputus. Artinya di sini bukan terputus, karena memang sudah Allah rencanakan beliau adalah sebagai Nabi terakhir. Yang terputus adalah orang-orang kafir, terputus dari semua kebaikan, terputus amalannya dan juga terputus penyebutannya. Adapun Nabi Muhammad sebutannya mulia. Nah, mereka terhina. Wa amma Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa huwa al-kamil haqqan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang hamba, seorang manusia yang memiliki kesempurnaan yang hakiki. Manusia loh ya. Yang memiliki kesempurnaan hakiki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lahul kamal. Dia memiliki kesempurnaan-kesempurnaan. Memiliki kesempurnaan. Al-mumkin fi haqqil makhluk. Mungkin saja sih ada makhluk ini yang memiliki kesempurnaan seperti Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Min raf'i dzikr, yang sebutannya diangkat, dimuliakan. Raja yang mulia, yang kami hormati, yang diagungkan. Nah, ada manusia-manusia memiliki sebutannya dimuliakan. Ada. Seperti Nabi Muhammad, tetapi tidak sempurna. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah manusia, adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan secara hakiki. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa kasratil ansar wa atba'i sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kemuliaan Rasulullah, Rasulullah memiliki banyaknya penolong dan banyaknya pengikut. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah yaitu senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah menyusupkan rasa takut pada musuh satu bulan sebelum terjadinya pertempuran. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum tempur satu bulan mereka sudah ketakutan, sudah gundah gulana. dan Rasulullah adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Para nabi, kata Rasulullah, ini di antara nikmat. Mereka diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk kaumnya, untuk umatnya. Adapun aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh manusia. Sehingga Rasulullah memiliki umat yang paling banyak. Dan sudah diketahui bahwasanya orang yang menunjukkan seperti orang yang mengamalkan. Dan Rasulullah ada orang yang menunjukkan kebaikan kepada banyak manusia. Maka Rasulullah mendapatkan banyak kebaikan setiap umatnya. Rasulullah mendapatkan kebaikan dari setiap umatnya. Dan umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan dari adalah Rasulullah karena umat-umatnya. Nah, karena Rasulullah memberikan petunjuk dengan hadis-hadisnya, nah, bimbingannya, maka dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan pahala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah s.a.w. dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah s.a.w. dan diizinkan untuk minum telaga haud Rasulullah s.a.w. dan juga minum di telaga haud Rasulullah atau di sungai di jannah, di telaga Al-Kausar yang Allah siapkan untuk Rasulullah dan umatnya. Nah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Para bapak atau para ulama untuk pagi ini untuk bisa